sekarang ada di pusat Amsterdam. Di mana? Di mana apa? Emma Canun dulu. Tongtong di depan stasiun. Stasiun pusat. Oh, stasiun. Yeah. Dalam hidup ini kita punya ruang untuk bercinta secara pribadi dengan istri, dengan suami, dengan anak dan seluruh keluarga, teman-teman seklub, seorganisasi, sekelompok, dan lain sebagainya. Semua kejadian dalam hidup adalah ruang-ruang percintaan, sampai cinta sebangsa dan lain sebagainya. Nah, puasa adalah satu peluang yang luar biasa di mana seorang individu memiliki peluang untuk bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tinggal mencari cara-cara pandang untuk menemukan dan menghayati betapa dahsyat dan beruntungnya kita mendapatkan peluang untuk bercinta secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bercinta secara pribadi? Allah mengatakan puasa itu milikku dan aku yang akan menyediakan balasan-balasan untuk orang yang bercinta denganku. Karena memang tidak mungkin puasa itu tidak private, karena tidak seorang pun tahu kita berpuasa atau tidak. Kita bisa curi-curi minum di mana-mana. Kita juga tidak bisa mengawasi bapak kita, istri kita, anak kita, saudara kita, siapapun. Kita juga bisa berbuka puasa bersama dengan orang-orang yang kita tidak bisa cek dia mereka berpuasa atau tidak. Oleh karena itu, ini benar-benar sebuah ruang di mana kita berhadapan langsung secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggal Anda punya ilmu enggak untuk memanfaatkan itu semua. Kalau Anda bercinta suami istri, berarti ada take and give 50-50. Tapi kalau dengan Allah kan tidak mungkin 50-50. Pasti Anda hanya akan ngasih paling banyak 10%, tetapi Allah yang lebih memiliki kekayaan dan keluasan ruang untuk memberi kita 90%. Jadi barang siapa tidak memanfaatkan peluang percintaan pribadi dengan Allah ini, dia harus mengulang cara berpikir hidupnya.